Baik, mohon maaf ya, ada dua pertanyaan dari Facebook. Mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Asyah dari Sulawesi. Mau bertanya tentang hukum selfie atau foto dengan kamera depan. Sekarang ini lagi maraknya perempuan dari kalangan anak SD sampai dewasa, bahkan ibu-ibu pun suka narsis dengan gaya memanyun-manyunkan. Mulutnya yang kurang pantas, bahkan ada juga bapak-bapak juga yang senang selfie. Terus foto tersebut di-share di Facebook atau di medsos yang lainnya, itu gimana Buya hukumnya? Syukran Buya, semoga Buya selalu dalam lindungan Allah dan dipermudah dalam urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama adalah hukum foto itu seperti apa? Hukum foto. Kalau di dalam pembahasan hukum gambar. Hukum gambar itu ada yang mutlak haram adalah gambar yang mujassad, yang berbentuk, alias patung mutlak haram. Ada gambar yang mutlak halal tanpa syarat adalah gambar yang mutlak haram adalah gambar yang berbentuk dari yang bernyawa. Gambar yang berbentuk dari yang bernyawa itu mutlak haram, enggak ada tawar. Kedua adalah gambar yang mutlak halal adalah gambar apapun baik berbentuk atau tidak tapi dari sesuatu yang tidak bernyawa. Gambar pohon, gambar gunung, biarpun gambarnya dalam bentuk patung gunung, patung pohon, itu tidak haram. Baik. Yang ketiga adalah gambar dari sesuatu yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Lukisan-lukisan binatang, bagaimana yang demikian itu? Sebab ada ancaman Nabi yang suka membuat sesuatu yang bernyawa, nanti suruh niupkan roh pada akhirat, di akhirat maksudnya dihukum oleh Allah. Maka urusan lukisan-lukisan dari binatang-binatang yang bernyawa tadi, maka ulama berbeda pendapat, kebanyakan melarang, hendaknya Anda jangan menekuni lukisan yang di situ ada gambar-gambar binatang yang bernyawa. Akan tapi pun demikian, ada khilaf dalam hal ini, karena disebutkan dalam hadis Bukhari istilah ar-raqmu, raqm. Jadi tulisan oret-oretan. Jadi sebagian mengatakan lukisan itu, ya, karena hanya lukisan semacam itu, maka sebagian kecil ulama mengatakan itu tidak haram, tapi kebanyakan mengatakan haram lukisan yang bernyawa, maka sebaiknya kita tidak membawa lukisan yang bernyawa. Tidak membuat lukisan yang bernyawa, sebaiknya seperti itu. Kemudian ketiga adalah masalah fotografi. Fotografi adalah babnya beda. Karena kalau lukisan-lukisan sama patung tadi, kita membuat sesuatu dari diri kita sendiri dengan khayalan kita, menandingi dengan ciptaan Allah, itu yang disebabkan diharamkan pekerjaan tersebut. Tapi kalau fotografi adalah kita memoto sesuatu yang memang sudah ada dari ciptaan Allah. Jadi kita tidak membuat sesuatu tandingan buat Allah, karena kalau Anda motret seseorang, yaitu fotonya seseorang. Jadi foto itu kalau lihat prosesnya kan dari di kamera kemudian disimpan di dalamnya, jadi ini tidak membuat sesuatu yang baru. Dan ini bukan lukisan. Maka pukul fotografi adalah zatnya fotografi, bukanlah sesuatu yang haram. Akan menjadi haram fotografi, termasuk di dalamnya adalah selfie tadi, foto-foto yang di kamera HP, maka foto itu pada dasarnya tidak haram, akan menjadi haram jika foto itu membangkitkan syahwat, menyebarkan orang yang membuka aurat, ya, untuk menyebarkan fitnah. Tapi pada dasarnya foto bukan sesuatu yang terlarang. Ini. Jadi kalau fotonya adalah untuk foto membuka aurat, haram. Fotonya orang na'udzubillah tidak pakai baju dan sebagainya, Anda boleh berfoto untuk keluarga Anda boleh. Tapi kalau sudah disebar, ini menjadi masalah jika ternyata foto tersebut ada yang buka aurat, terlihatan rambut, terlihatan ini, terlihatan apalagi na'udzubillah. Zaman-zaman ini perlu dibedakan. Jadi zatnya foto tadi enggak ada masalah. Kecuali sebagian ulama India memang sangat hati-hati dan waspada, kita hormati, kita anggap ini sebuah ijtihad yang sangat mulia. Sebagian ulama India biarpun fotografi tidak mau. Karena apa? Di sana memang banyak keyakinan-keyakinan terhadap dewa-dewi yang divisualisasikan dalam bentuk gambar. Jadi ada foto dewa-dewi kalau pergi kemana nggak bisa bawa patung, tapi bawa gambarnya patung tersebut untuk disembah dan sebagainya. maka kita hormati ulama India yang memfatwakan bahwasanya foto pun adalah hukumnya haram, bukan suatu yang salah karena ada dasarnya. Tapi kebanyakan mengatakan fotografi dan foto-foto di dalam HP itu adalah bukan suatu yang diharamkan, dengan catatan tentunya. Mungkin untuk diri Anda sendiri, ya, dan tolonglah Anda sebagai seorang wanita harus merasa diri Anda terhormat. Jangan moto diri Anda dengan asal foto saja. Jangan Anda menjamin aman HP Anda. Mungkin HP Anda jatuh diambil oleh seseorang, naudzubillah. Dan tidak ada perlunya melihat gambarnya sendiri. Memang semua orang itu lihat. Hanya sedikit sekali orang kalau di foto itu pengen dilihat lebih jelek itu, jangan. Ada orang gitu. Saya pengen tahu orang kalau foto pengen lebih jelek deh. Enggak ada. Semuanya pengen mencantik-cantikkan diri, ganteng-gantengkan diri. Dan alhamdulillah Allah tidak menjadikan bosan kita melihat gambar kita sendiri. Kalau Allah jadi alhamdulillah. Saya enak ngomong sejelek apapun ya. Seperti apapun Anda, Anda tidak akan bosan dengan foto Anda. Pokoknya modelnya jukir balik tetap ini fotoku. Ah, senyum. Pasti dicari mana yang indah. Mana ini macam. Alhamdulillah, itu namanya ego. Orang sedang lihat aku, egois. Itu yang membangkitkan kesombongan tuh ya, kayak gitu tuh. Ya, ego. Coba Anda kalau lihat 6 foto, Anda di situ pertama kali Anda lihat foto siapa? Foto aneh, itu aku, lipstick itu. Gak ada foto tetangganya dulu lah. Baik ya, baik, ini masalah lain. Jadi intinya foto itu adalah bukan suatu yang terlarang, tentunya akan tapi dengan rambu-rambu. Foto yang terhormat. Nah kalau sudah foto membuka aurat, menyingkap aurat menjadi haram, bukan karena zatnya foto, karena membuka aurat tadi membangkitkan syahwat. Atau foto untuk menfitnah, apalagi edit untuk menfitnah. Seorang perempuan dengan laki-laki dijejer, na'udzubillah, pembuat fitnahnya. Tapi Anda sebagai seorang wanita harus punya rasa malu. Jangan senang kalau foto Anda dilihat oleh kaum laki-laki. Jangan senang Anda kalau foto Anda dilihat kaum laki-laki. Saya laki-laki deh, sama dengan bapak-bapak. Coba, laki-laki itu lihat. Kalau Anda cantik, Anda akan dihayal-hayalkan. Anda direndahkan dalam hayalannya. Kalau jelek, Anda dibilang jelek. Rugi pokoknya. Nggak perlu dilihat oleh kaum laki-laki. Ya kan? Siapa ya? Kan Anda itu. Kalau Anda cantik, na'udzubillah, Anda mau dibegitukan oleh kaum laki-laki. Mana kemuliaan Anda sebagai seorang wanita? Kalau Anda cantik, dia akan hayalannya macam-macam. Oh, berandai-andai. Melayang dengan kehinaan, dengan hayalannya itu. Kalau Anda enggak baik, iya orangnya. Menghina, sudah. Enggak ada perlunya. Maka wanita mulia adalah wanita yang sangat malu dan risih jika ada orang yang melihat dirinya. Jadi jangan bangga Anda masang di apa namanya? Apa itu kalau di HP itu apa nak? Pokoknya gambarnya dilihat orang, kalau Facebook lihat orang semuanya gitu. Wah, gambarnya orang begini. Itu sudah diedit 16 kali itu. Kalau ketemu orangnya bingung, mana yang difoto itu? Enggak ada. Walhasil orangnya. Enggak ada perlunya. Ada gambarnya anak Anda yang lucu, yang bayi, atau gambar burung, atau gambar apa saja gitu loh. Enggak perlu foto Anda. Ini adalah pendidikan kemuliaan. Anda adalah privasi suami Anda. Anda tidak usah mikir Anda untuk orang lain. Anda adalah untuk suami Anda. Kalau pengen dandan cantik nanti di kamar yang cantik, yang kasih lampu remang-remang itu, biar tidak kelihatan yang lainnya. Remang-remang cantik. Tahu-tahu juga pengen cantik di depan orang. Mana kemuliaan Anda sebagai seorang wanita? Anda wanita harus mulia. Merasa risih jika dilihat oleh kaum laki-laki. Risih yang sesungguhnya. Kalau Anda sudah merasakan, kenapa sih laki-laki itu melihat saya terus? Itu iman di dalam hati Anda. Tapi lihat, ada sebagian perempuan kalau sudah tahu ada laki-laki di sana, langsung membasah-basahi bibirnya, kerudungnya dipasang. Bingung sudah. Oh, sudah ada orang sana. Rendah. Perempuan murah. Pengen dinikmati oleh semua orang. Enggak punya privasi suaminya nanti. Bukan milikku, kata suaminya. Kamu milik bersama. Na'udzubillah ya. Enggak biar. Anda wanita mulia. Anda harus merasa malu. Makanya tidak perlu Anda majang foto Anda di mana? Di apa namanya? DP ya? Apa? Ada sudah terserah namanya apa. Saya juga tidak megang WA, saya tidak punya WA enak, saya tidak punya HP enak, pengen anak-anak yang telepon saya. Tidak punya WA, ada Facebook yang megang anak-anak. Itulah, tidak usah dipajang-pajang begitu kaum wanita. Karena wanita adalah mulia. Itu jadi kalau ada undang-undang seperti ini, bukan penghinaan kepada wanita. Sebab wanita ini kata Nabi, Anda kalau mandang kepada Nabi itu, khusnudon. Sampai dikatakan loh, begitu dahsyatnya wanita. Taqta'u sholah, memotong sholat itu anjing dan perempuan. Perempuan dan anjing. Lah perempuan kan tersinggung. Oh dia kan perempuan. Oh bukan. Kalau anjing menakutkan. Kalau perempuan punya daya goda. Bukan perempuan menakutkan. Anda salah faham baca hadis Nabi. Masa perempuan disamakan dengan anjing? Oh, Anda tidak ngerti. Anda tidak pernah jadi laki-laki. Anda pernah jadi laki-laki. Maka wanita itu menggoda semuanya. Sehingga makanya Anda harus ditutup. Anda membangkitkan biarpun sak tadi sak anu-anu pokoknya elek-elek wong sak jelek-jeleknya ibaratnya pasti laki-laki itu yang hatinya matanya jelek, hatinya jelek nyari apa yang menarik itu. Pasti itu. Na'udzubillah ya, maka dari itu Anda sebagai seorang wanita harus waspada. Laki-laki itu adalah serigala. Membahayakan kecuali dia adalah suamimu yang halal untukmu. Biarpun jubahnya gede, hati-hati. Kalau berduaan yang ketiga adalah tetap setan. Hati-hati ya. Karena apa? Kita perlu menjaga. Dan itu pendidikan dari Nabi. Jangan berduaan, jangan ini. Karena apa? Anda itu jangan menganggap diri Anda itu enggak punya kekuatan, hei perempuan. Sampai dikatakan Nabi, perempuan katanya nakis akal. Tapi dia bisa mengambil hatinya laki-laki yang gagah perkasa sekalipun. Bisa merusak. Karena Anda punya kekuatan. Dan kekuatan itu kekuatan yang tidak terlihat. Dengan kelembutanmu, dengan wanitaanmu ini ada sesuatu yang menjadikan laki-laki itu terpesona. Makanya Anda dijaga sebab Anda suka merusak kalau enggak benar. Anda baik, istimewa Anda ini. Makanya dari itu jangan tersinggung kalau Anda harus menutup ini semuanya. Hanya murahan saja yang sedang dipamerin sana sini. Sok dalam-dalam dipamerin pahanya ini dipamerin. Kasihan betul ya, tidak ngerti. Enggak ngerti kalau itu mulia. Yang dipamerin, yang diobral, yang barang mewah kan. Coba kalau Anda jualan cincin istimewa, enggak diobral cerita dulu, Anda beli enggak, mau enggak, ini barangnya bagus, baru dikeluarin satu. Kalau murahan kan, ini ambil nih, oh, mau murahan tuh, kan gitu ya. Sini. Pajang sana sini, insya Allah inilah pendidikan kemuliaan pada siang hari ini. Semoga ini wanita mulia semuanya. Dan Anda pria mulia yang menjaga mata Anda. Insya Allah.